بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam karya Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan masuk bab tahrim ihdadil mar'ah akthar min thalathatin illa 'ala zawj. Bab tentang haramnya ihdad, masa berkabung, bagi seorang wanita yang melebihi 3 hari kecuali terhadap suaminya. Namun sebelum ini, mungkin saya akan sedikit tambahkan penjelasan tentang bab yang sebelumnya, yaitu bab iddah, ya. Di mana di sini telah dibahas pada pertemuan yang lalu sebagian penjelasan tentang iddah. Terkhusus telah dijelaskan pada hadis yang kita baca, iddah bagi seorang wanita yang ditinggal mati suaminya dan dia dalam kondisi hamil, ya. Nah, di sini untuk masa iddah yang lain belum dijelaskan. Karenanya di sini insyaallah sedikit saya tambahkan penjelasan macam-macam masa iddah, ya. Dan masa iddah ini terkait dengan para wanita dengan berbagai kondisi mereka. Ya. Bisa kita urutkan, ya. Pertama adalah wanita yang masih dalam masa haid. Artinya wanita yang masih mengalami haid begitu. Bukan masih kecil, belum balig, belum haid, atau bukan yang sudah menopause, ya. Nah, ini juga sebetulnya telah kita singgung, namun tidak mengapa kita sebutkan kembali untuk lebih urut, ya. Biar kita lebih memahami. Nah, ini golongan wanita yang pertama. Yang seperti ini masa iddahnya adalah 3 kali haid, ya, 3 kali haid. Kemudian untuk prakteknya juga kemarin kita telah sebutkan, ya, biar lebih jelas praktek dalam arti bagaimana dia menghitung, ya, menghitung tiga kali haid itu. Yaitu caranya ketika seorang suami menceraikan istrinya dan cerai yang sesuai sunnah Nabi, dalam arti tuntunan beliau, yaitu di masa seorang wanita suci dan belum digauli. Ya. Ini cerai yang pada waktu yang sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti menghitung masa iddahnya berarti setelah itu akan ada haid, ya kan? Setelah itu haid yang pertama. Kemudian setelah itu dia suci, kemudian haid lagi. Ini haid yang kedua. Kemudian setelah itu dia suci, kemudian haid lagi. Ya. Nah, ini haid yang ketiga. Dengan selesai haid yang ketiga, setelah itu suci. Nah, ini sudah betul-betul lepas dari suami. Dengan kata lain, masa iddahnya telah habis, ya. Masa iddahnya telah habis. Ya. Terkait dengan tiga masa haid ini diterangkan di dalam surat Al-Baqarah, ya. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 228. Allah berfirman, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wal mutallaqat, dan wanita-wanita yang dicerai, yatarabbasna bi anfusihin, mereka menunggu dengan diri mereka, thalathata quru, selama tiga quru. Nah, quru ini tafsirannya yang lebih kuat, ya, adalah haid itu. Jadi thalathata quru artinya menunggu selama tiga kali haid, ya. Al-Baqarah 228, ya. Kemudian selanjutnya golongan wanita berikutnya adalah wanita yang tidak haid, ya. Nah, ini mencakup dua golongan, ya. Wanita yang tidak haid ini mencakup dua golongan, ya. Yaitu wanita yang belum pernah haid atau tidak pernah haid, misalnya masih kecil, ya, kemudian dia menikah, kemudian dicerai. Itu kan mungkin juga terjadi, terutama di masa-masa zaman dulu, itu hal yang biasa. Kemudian mencakup yang kedua adalah wanita yang sudah habis masa haidnya, atau diistilahkan yang menopause, ya, sudah tidak lagi haid. Ya. Ini masa iddahnya, masa penungguannya adalah 3 bulan, ya. 3 bulan. Masa penungguannya adalah 3 bulan. Dan ini telah disebutkan di dalam ayat Al-Quran pada surat At-Talaq ayat yang keempat. Allah berfirman, Wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhur. Artinya, Wallai ya'isna minal mahid, dan wanita-wanita yang tidak haid lagi, ya, min nisaikum, di antara istri-istri kalian, inirtabtum, jika kalian ragu yakni tentang masa iddahnya, fa iddatuhunna thalathatu ashhur, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Wallai lam yahidna, dan begitu pula perempuan-perempuan yang belum haid. Jadi ayat ini di bagian pertamanya mencakup 2 golongan wanita itu, yang sudah menopause tidak lagi haid atau yang belum, ya, yang belum haid. Jadi masa iddahnya 3 bulan. Ya, ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga adalah wanita yang hamil. Wanita yang hamil masa iddahnya adalah dengan melahirkan. Apakah jarak dari cerai sampai melahirkan itu pendek atau panjang? Ya, sama saja. Misal pendek, sudah hamil tua, ya kan? Hamil 9 bulan, kemudian si suami mencerai. Barangkali gak ada sebulan sudah melahirkan, ya kan? Atau bahkan anggap 2 hari, 3 hari berikutnya lahir. Ya sudah selesai masa iddahnya. Dengan melahirkan sudah selesai. Walaupun pendek tadi, 3 hari lahir. Begitu pula sebaliknya, mungkin panjang. Seorang wanita saat hamil muda dicerai. Akhirnya ya masa hamilnya 9 bulan. Berarti anggap ya iddahnya bisa 8 bulan. Ya walaupun panjang begitu, tetap sama. Intinya kalau wanita yang hamil masa iddahnya sampai melahirkan. Dan ini juga disebut di dalam ayat yang sama, surat At-Talaq, ayat yang keempat, ya. At-Talaq ayat yang keempat, jadi lanjutan ayat yang tadi kita baca. Wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyadha'na hamlahunna. Ya. Wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyadha'na hamlahunna. Dan wanita-wanita yang hamil, maka masa iddah yang mereka jalani adalah an yadha'na hamlahun, mereka melahirkan kandungan-kandungan mereka. Ya. Kemudian ini yang ketiga, yang keempat, golongan wanita yang keempat adalah yang ditinggal mati suaminya. Nah, ini kemarin juga dibahas, lebih khusus yang ditinggal mati suaminya. Ini masa apa? Masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari, ya. Dan ini disebut di dalam surat Al-Baqarah 228. Ya. Al-Baqarah 234, ya. Yang tadi yang 228. 234 ini yang sekarang. Yaitu firman Allah Ta'ala, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna 14 wa 10. Dan wanita-wanita yang atau walladzina yatawaffawna minkum, dan orang-orang yang diwafatkan dari kalian, wa yadharuna azwaja, lalu meninggalkan para istri, ya tarabbasna bi anfusihinna 14 wa 10. Mereka menunggu dengan diri-diri mereka selama 4 bulan 10 hari. Ya. Menunggu selama 4 bulan 10 hari. Nah ini berarti 4 golongan dari kaum wanita. Sudah kita ketahui dari masing-masing mereka masa iddah mereka. Tinggal yang kelima adalah yang kita baca kemarin. Golongan kelima adalah wanita yang ditinggal mati dalam keadaan hamil. Nah ini yang kita bahas kemarin ya. Wanita yang ditinggal mati dalam keadaan hamil. Nah ini ikut mana ini? Menurut pelajaran kemarin yang kita bahas dalam hadis, berarti dia ya masa iddahnya ikut apa? Ikut hamilnya. Ya. Masa iddahnya ikut hamilnya. Jadi seperti yang tadi kita bahas tentang wanita yang hamil. Ya. Nah, insyaallah dengan itu sudah jelas ya. Sudah jelas tentang perincian masa iddah. Kemudian sekarang kita akan masuk pada bab kita ini. Bab kita ini ihdad. Nah, ihdad ini masa berkabung ya, nanti ada perincian juga. Tapi untuk yang kita baca di saat ini adalah justru dilarangnya masa berkabung bagi seorang wanita melebihi 3 hari. Bila ditinggal kerabat atau saudaranya, atau bahkan mungkin anaknya atau orang tuanya, kecuali kalau suami yang mati, maka nanti ada waktu yang lebih khusus, nanti akan disebutkan pada hadis berikutnya. Jadi ihdad istilahnya ya, beda dengan iddah. Ini mirip-mirip ya, kadang sok keliru ini, iddah sama ihdad. Kalau iddah itu yang tadi kita bahas itu masa menunggu, waktu menunggu. Kalau ihdad ini masa berkabung yang terkait dengan apa? Perilaku orangnya. Nanti waktunya ada lagi, tapi ini perilaku orangnya. Tidak boleh berhias, ya. Tidak boleh keluar-keluar rumah, ya. Nah, dan ini ada tuntunan dalam Islam dan juga di masa jahiliyah itu ada yang seperti itu. Cuma di masa jahiliyah itu ekstrim ya. Ekstrim. Ya. Kalau dalam Islam intinya dia di masa berkabung itu ya masa kesedihan ditinggal kerabat ya, tidak boleh dia berhias. Ya. Sehingga misal dikala ditinggal suami mati malah berhias, ini akan apa, mengundang orang untuk meminang dia. Ini enggak sesuai dengan apa kondisi dia yang baru ditinggal mati suaminya. Ya, sehingga dia tinggalkan berbagai hal-hal yang terkait dengan itu. Sehingga didefinisikan di sini oleh Syekh Al-Bassam ya, bahwa al-ihdad fil lughah al-man' wa ishtaqqa min hadhihi al-maddah ihdadul mar'ah li'anna az-zawja al-mutawaffa 'anha mamnu'ah min az-zinati wat-thibi waz-zawaji syar'an. Jadi kata ihdad secara bahasa itu artinya larangan ya. Nah, disebutkan di sini bahasa dan ungkapan ini dalam konteks kita berarti wanita yang ditinggal mati suaminya atau ditinggal mati kerabat ya, dilarang untuk berhias, dilarang memakai wangian, dilarang menikah ya. Ya, nah, terutama kalau bab menikah ini kaitannya dengan ketika ditinggal suaminya. Ya. Begitu. Disebutkan di sini dalam hadis Nabi SAW, kita baca saja langsung di sini suatu hadis yang menjelaskan tentang itu, salah satu ya. Hadis yang ke-316. An Zainab binti Ummi Salamah qalat Dari Zainab bintu Ummi Salamah, ia berkata, tuwfiya Hamimun li Ummi Habibah. Meninggal seorang kerabat Ummu Habibah. Ummu Habibah istri Nabi, ya kan? Fada'at bi sufratin, maka dia meminta diambilkan sufrah. Sufrah itu ya parfumnya wanita di masa itu ya. Ada warna kekuningan. Famasahat bi dhira'iha, lalu dia mengusapkannya di dua lengannya. Faqalat, dan dia pun berkata, innama asna'u hada, hanyalah kulakukan ini, li'anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billah wal yaumil akhir, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, an tuhidda ala mayyitin, untuk melakukan ihdad, masa berkabung terhadap seorang mayyit, fauqa thalathin, lebih dari 3 hari, illa ala zaujin, kecuali terhadap suami yang meninggal, yaitu masanya 4 ashurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Nah, jadi di sini dari kisah ini berarti ya, di sini ada tuntunan masa ihdad, ini ada dua macam kalau begitu. Ihdad yang dilakukan atas kematian saudara kerabat. Yang kedua adalah ihdad yang dilakukan atas kematian suami, begitu. Ya. Adapun ihdad yang dilakukan atas kematian kerabat, yakni kalau begitu dengan matinya kerabat, dia menunjukkan masa berkabungnya, tidak mau berhias dan seterusnya. Nah, ini terbatas dengan waktu, tidak boleh melebihi 3 hari. Pol-polnya, ya, ujungnya maksimalnya 3 hari. Ya, begitu. Di sini terkait dengan kisah Ummu Habibah ya. Ummu Habibah kehilangan salah satu dari kerabatnya, maka dia tahu hadis Nabi ini. Segeralah dia memakai parfum tadi, sufrah. Nah, kenapa begitu? Dia mengatakan bahwa dia pernah mendengar Nabi bahwa kalau ada kerabat meninggal selain suami, tidak boleh melebihi masa berkabung 3 hari. Ya, maka segera beliau memakai wangian tersebut untuk mengamalkan hadis Nabi, jangan sampai masa berkabung kelewat batas. Ya, maksimalnya 3 hari saja. Ya. Begitu. Adapun bila mana suami yang meninggal, maka ada waktu yang lain, yaitu 4 bulan 10 hari, dan nanti akan kita bahas mungkin pada hadis yang selanjutnya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Bismillah. Kemudian disebutkan di sini beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis. Yang pertama, tahrimul ihdad ala mayyitin akthar min thalathati ayyam illal mar'ah ala zawjiha. Haramnya melakukan ihdad atas kematian mayyit melebihi 3 hari, kecuali seorang wanita yang melakukan ihdad terhadap kematian suaminya. Pelajaran kedua, ibahatu thalath ala ghairi zawj takhfifan lil musibah wa tarwihan li nafsi bi ibda'iha syai'an min at-ta'athur 'ala al-habibil mufarik. Dibolehkannya 3 hari melakukan ihdad ketika yang meninggal selain suami. Jadi di sini ada penjelasan ibahah, mubah ya. Juga berarti kalau yang dipahami dari sini, 3 hari ini juga tidak harus ya, harus kita begitu selama 3 hari, ya, tidak juga. Ya, tidak seperti itu. Ini adalah batas maksimal, bila mana dia melakukan ihdad. Mungkin ada yang 1 hari, 2 hari dia sudah bisa apa namanya mengendalikan dirinya, sudah bisa menghibur dirinya, ya mungkin saja yang seperti itu. Baik. Ya, kemudian faedah yang lain terkait dengan ihdad seorang wanita terhadap suami dijelaskan di sini 4 bulan 10 hari. Ya. Nah, insya Allah untuk yang ini kita bahas pada pertemuan berikutnya sekaligus pada hadis yang ke-317. Jadi untuk sementara malam hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Allahumma a'lam.